Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جماعة صلى الله عليه رحمة ورحمة الله فالحمد لله كتاب Okay. Satu informasi sudah melewati 3 hari dari bulan Sya'ban untuk tahun 1444 Hijriah. Artinya besok kita pun malam ini adalah malam yang keempat bulan Sya'ban, menandakan bahwa ternyata kita di awal pintu Ramadan dan yang penuh berkah dan yang ditunggu-tunggu bulan yang beramal soleh mudah untuk dilakukan oleh masing-masing yang mendapatkan taufik dari Allah dan melakukan amalan menjelekkan pun untuk menjauhinya lebih mudah. Ada beberapa hal terkait dengan kita telah masuk ke Sya'ban ini. Pertama, amalan sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban adalah puasa. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban, waktunya anggota wajib baik Ummu Salamah radhiyallahu anha maupun Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa menyangkakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sumu Sya'ban kullahu illa qalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban hampir penuh satu bulan, hampir semuanya kecuali beberapa hari saja beliau tidak berpuasa banyak. Terlepas apa hikmah puasa bulan Sya'ban dilakukan oleh Rasulullah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya, ada yang mengatakan sebagai bentuk persiapan bulan Ramadan sehingga ketika Ramadan nanti akan lebih ringan. Tapi memang demikian, ketika puasa itu dilakukan secara sering ataupun berturut-turut itu akan terasa lebih ringan untuk melakukan hari berikutnya, hari berikutnya. Ada yang mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan penjepit antara Rajab dan Ramadan, sering dilupakan orang sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen tersebut untuk memperbanyak puasa padanya. Walau alam, yang jelas sebaik-baik sunnah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, momen tersebut dimanfaatkan oleh sebagian istri. Seperti Aisyah radhiyallahu anha untuk mengqadha utang puasa Ramadan di tahun sebelumnya. Itu menurut kebutuhan Aisyah radhiyallahu anha, maka itu Ramadan hingga bintakan dimakan dari Rasulullah SAW. Aku tidaklah mengqadha Ramadan kecuali ketika bintakan, karena melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha. Artinya ini juga mengingatkan kepada kita-kita yang mungkin masih punya hutang Ramadan, entah karena sakit atau sapa atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya pernah berhutang Ramadan, mumpung belum masuk Ramadan berikutnya, selesaikan. Yang biasanya jemaah putri yang senantiasa ada kodok ataupun utang puasa Ramadan, memang sudah menjadi kadrah, ya waktu datang bulan tentunya tidak bisa puasa, atau karena nikmat atau faktor-faktor yang lainnya menuntut tidak puasa di bulan Ramadan dan harus mengkodok. Kalau belum sempat mengkodok di bulan-bulan sebelumnya, ini momennya masih ada tersisa 27 ataupun 26 hari lagi. Jangan disia-siakan. Kalau sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, kok ternyata belum mengkodok puasa Ramadan sebelumnya, ini bisa dikatakan mufrid. Minal mufridin. Mukrit itu adalah orang yang lalai, lengah, teledor. Ada dalam hadis tentang kuat, tentang sholat. Innamal mukrit, mukrit itu adalah man akhara sholata hatta dakhalat sholatul ukhra. Orang yang menunda sholat sampai masuk sholat berikutnya. Nah, sholat kan waktunya relatif singkat, 3 jam antara satu dengan yang lainnya, 4 jam. Dikatakan mungkin bagaimana dengan Ramadan, 11 bulan jaraknya, kok bisa terlalaikan, sehingga masuk Ramadan berikutnya belum mengkodok, bukan sebelumnya, dalam karena tidak ada udur lain, hanya kalau udur ya. Udur bisa jadi, sepanjang tahun dia udur. Misalnya Ramadan tidak bisa berpuasa, tidak pernah nifas, ataupun karena hamil, kan boleh tidak berpuasa karena hamil. Setelah melahirkan, menyusui, datang Ramadan berikutnya, hamil lagi, menyusui lagi, ini kan ada uzur. Yang para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan cukup dia membayar fidyah, ada yang mengatakan yang lain, ya mengkodok kapan sudah ada kesempatan. Kita tidak berbicara tentang itu, yang tidak ada ukur. Yang tidak ada ukur. Maka sangat teledor kalau masuk Ramadan, dia belum mengkodok puasa sebelumnya. Ini yang kedua. Artinya bagi yang punya hutang puasa di Ramadan-Ramadan sebelumnya, segerakan untuk ditunaikan, untuk dikodok di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai masuk Ramadan. Yang ketiga, adalah para ulama memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk banyak memperbanyak bacaan Al-Quran. Sampai diistilahkan oleh para ulama syahrul Sya'ban, syahrul Saumi wal Qur'an. Bulan Sya'ban adalah bulan berpuasa dan bulan baca Al-Qur'an. Walau alam apa hikmahnya membaca Al-Qur'an kok diperbanyak di bulan Sya'ban? Bisa jadi tadi karena memang Al-Qur'an ini gandengnya berpuasa. Gandengannya itu dengan berpuasa. Kalau Ramadan itu kita semangat membaca Al-Qur'an di sela-sela puasa kita. Demikian juga tandanya kalau Sya'ban pun dilakukan puasa, ya iringilah dengan membaca Al-Qur'an juga diperbanyak di bulan Sya'ban. Itu yang dilakukan oleh salaf itu. Mereka mengistilahkan bulan Sya'ban ini juga bulan Taubin, satu Taubin wa Qur'an, bulan berpuasa dan bulan membaca Al-Qur'an. Artinya bukan Ramadan saja, kalau Ramadan jelas. Juga karena sudah di dekat dengan Ramadan, tentunya kita butuh persiapan masuk Ramadan ini. Berbekal diri untuk Ramadan. Upayakan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Itu kan tanda kebaikan itu adalah adanya peningkatan. Tentunya untuk bisa meningkat ini kan ada persiapan. Apa persiapan yang paling berharga? Diingatkan oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mulai dari Sya'ban ini perbanyak ketaatan kepada Allah dan kurangi atau tinggalkan hal-hal yang bernilai maksiat sebagai bentuk zat, yaitu perbekalan menyambut Ramadan, yang itu memang bulan yang mudah untuk melakukan amalan-amalan saleh dan juga mudah untuk meninggalkan amalan-amalan keburukan, karena putih hati abu-abu jannah wa ugli bati abu-abu an-nar wa subilat sayatin, itu di bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan yang jahat, yang nakal dibelenggu. Nah, tentunya untuk bisa mewujudkan itu kan harus ada persiapan gitu. Dari semenjak Sya'ban ini. Jadi ini terkait dengan bulan yang kita berada di awal ini, manfaatkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan tersebut, terutama memperbanyak puasa di bulan tersebut atau mengkodok puasa yang belum sempat terkodok dan memperbanyak Al-Quran serta membekal diri untuk bisa lebih banyak ibadahnya di bulan Ramadan dari semenjak Sya'ban ini, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran fikih kita dengan membaca hadis-hadis yang tersusun dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita telah memasuki kitab wudu ataupun bab wudu, tentang wudu di antara pelajaran yang penting yang harus seseorang berbekal dengannya, karena itu adalah merupakan syarat sah salat, yang itu rukun daripada rukun Islam. Berikutnya hadis yang akan kita baca, qala al-hafiz Ibn Hajar rahimahullah wa an umran anna Utsman da'a bi wudu'in dari umrah seorang tabi'in, beliau menceritakan bahwasanya sahabat Utsman bin Affan Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga, termasuk sahabat yang telah diberita gembirakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga ketika beliau masih hidup. Utsman bin Affan, dia termasuk mati syahid terbunuh di tangan kaum Khawarij ataupun orang kaum Dawi yang melampaui batas. Beliau minta wudu, di wudu minta air wudu. Jadi kalau wudu itu adalah dengan wawunya didomakan adalah pelaksanaan wudunya. Kalau wudu itu adalah bahan untuk berwudu, yaitu air wudu. Karena Utsman da'a fi wudu'in, Utsman minta air wudu. Faqatara kafaihi thalatha marratin. Kemudian setelah datang air wudu, beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma tamatna bawatan syaqqa wa tsamara. Kemudian setelah itu beliau berkumur-kumur, beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan beristintak, menyemburkan air dari hidung. Berkumur-kumur, beristintak, beristintak, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan menyemburnya dari hidung. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Kemudian beliau Utsman membasuh tangan kanannya sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kirinya juga sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengusap seluruh kepalanya. ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات. Kemudian Utsman membasuh kaki kanannya sampai mata kaki, kedua mata kaki 3 kali. Tsumma yusra mithla, kemudian membasuh kaki kirinya juga 3 kali. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Hadis mutafaqun alaih. Kita ulang lagi dari Imran Qumran rahimahullah menceritakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah minta didatangkan air wudu. Untuk apa? Untuk mengajarkan cara berwudu yang benar sebagaimana yang dikhidmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum al-ayah. Dan untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang daripada kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan cara berwudu. Maka Utsman meminta didatangkan air wudu untuk mengajarkan tata cara berwudu. dengan sistem praktek. Bukan teori tapi praktek. Karena mengajarkan ada yang sifat teori yang seperti kita sekarang ini teori. Ternyata tidak kalah pentingnya dalam bentuk praktek. Karena kadang teori tanpa disertai dengan praktek kurang penerimaannya. Maka di sini Utsman ini dalam bentuk praktek. Pakotara sampai setelah didatangkan air wudhu, pertama kali yang dia lakukan adalah membasuh kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Telapak tangan itu dari ujung jari sampai pergelangan. Telapak tangan. Itu pertama kali yang dibasuh. Kedua-duanya. Kedua-duanya kanan dan kiri. Diutamakan kanan, baru setelah itu adalah kiri. Karena berdasarkan dengan keumuman hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammum fi tahurihi. Nabi sallallahu menyukai untuk mendahului kanan dalam bersucinya. Kemudian tangan kiri, dua-duanya tiga kali. Salah samarta diulang tiga kali. Jadi basuh tangan telapak tangan dulu. Dan ini para ulama mengatakan kalau untuk berwudu sunnah mengawali membasuh tangan, telapak tangan tiga kali termasuk sunnah daripada sunnah sunnah wudu di awal wudu. Summa tamak mawba watan syaka watan sara. Setelah itu Utsman berkumur-kumur beristinsyak dan beristinsar. Ini urusan yang kedua setelah membantu kedua telapak tangan. Yaitu berkumur-kumur, beristinsar dan beristinsar. Dirangkap seperti ini mengisyaratkan bahwasanya berkumur-kumur, istinsar dan istinsar itu dilakukan sekaligus secara bersamaan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, min kaffain wahid dari satu telapak tangan untuk dua-duanya ini. Tamat mabah berkumur-kumur, ma'ruf ya, memasukkan air ke dalam mulut dengan menggerakkannya. Mab-mab. Ya, walaupun sebagian katanya masuknya air ke dalam mulut sudah mencukupi. Tapi kerja sempurnanya adalah dengan memutar ataupun menggerakkan air yang di mulutnya tersebut. Kalau istinsyak, itu adalah menghirup air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dengan cara dihirup melalui hidung. Istinsyak. Kalau istinsyak menyemburnya, menyembur, mengeluarkan air yang tadi dimasukkan ke dalam hidung. Berdasarkan riwayat yang menunjukkan bahwasannya dilakukan dalam bentuk bersamaan dan ini mengisyaratkan demikian adalah utamanya demikian. Jadi ketika memasukkan air ke dalam mulut sekalian dibawakan ke hidung di hirup. Memang awalnya terasa sulit, tapi dengan dicoba dan dicoba menjadi terbiasa dan mudah melakukan hal ini, yaitu berkumur-kumur dan istinsyak serta istinsyak secara sekaligus. Sebenarnya istinsyak ya setelah dimasukkan air hidung ke kemudian dikeluarkan disembur dan dengan tangan kanan bagaimana dalam dewet yang lain. Adapun untuk membantu mengeluarkan dengan tangan kiri yaitu dengan disembur. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Tidak disebutkan berapa kalinya, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan tiga kali ataupun dikiwaskan dengan yang lainnya, telapak tangan dan wajah. Sebagian mengatakan tamat memakwaskan sahkawasan saro ini adalah bagian daripada membasuh wajah. Makanya juga tiga kali melakukannya ini. Berkumur-kumur dan istinsyak dan istinsyak ini dilakukan tiga kali. Tentang hukumnya, jumbo ulama mengatakan dia adalah mustahab. Hukumnya adalah sunnah daripada sunnah-sunnah wudu, artinya tidak sampai ke tingkatan wajib untuk berkumur-kumur ganti sisa. Sebagian para ulama, di antaranya Imam Ahmad, mewajibkan dengan alasan dia itu adalah bagian daripada wajah, sedangkan wajah diingatkan oleh Allah, faqtilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Kemudian dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda memerintahkan untuk berkumur-kumur sembari mengatakan idza tawaffata famaqmit, kalau engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Berkumur-kumurlah, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Daruqutni dari sahabat Laqid bin Samurah. Istinsyak juga demikian, idza tawaffa ahadukum falyastamsik, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Apabila salah seorang kalian dari berwudu maka falyastamsik, maka hendaknya dia beristinsyak. Bi min qaraihi minal ma' wal yad tansir, dengan artinya ke kedua lubang hidungnya dengan menggunakan air dan istinsyak dan menyemburkannya. Perintah juga. Kemudian hadis Aisyah diriwayatkan oleh Abu Bakar, al-matmadha wal istinsyak minal wudu alladhi la budda minhu, berkumur-kumur dan istinsyak itu adalah di antara yang harus dalam berwudu. Ini alasan-alasan ulama mengatakan berkumur-kumur dan istinsyak dalam berwudu sampai ke kewajiban. Sampai ke kewajiban, tidak semata-mata mustahab ataupun sunnah. Walau alam, terlepas dari itu semua, intinya berkumur-kumur dan istinsyak ini minimalnya, kalaupun tidak sampai wajib karena tidak disebutkan dalam ayat faqtilu wujuhakum secara jelas ada berkumur-kumur dan istinsyak, itu adalah sunnah mu'akkadah minimalnya. Artinya untuk tidak terlalu bermudah-mudahan meninggalkannya. Ya, dalam keadaan air mencukupi untuk dia melakukan itu. Karena tadi ada perintah, idza tawaddata famaqmit, al-wudu wal-istinsyak minal wudu la budda minhu, termasuk dari wudu yang harus ada. Nah ini jadi penting untuk berkumur-kumur dan beristinsyak di dalam berwudu, karena ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Di samping dia, para ulama memastikan dia termasuk daripada bagian wajah. Ataupun tentunya berselisih karena wajah itu adalah mata tuluhin wajah. Wajah itu adalah yang dihasilkan di hadapan. Ketika dihadirkan yang nampak di depan. Itu wajah. Nah, kita akan masuk ke dalam rukun pertama daripada rukun wudu. Kalau niat itu syarat, niat itu adalah syarat. Kenapa kalau tidak disebutkan niat? Ya sudah jelas, niat itu ketika seseorang sudah menyiapkan wudhu itu sudah ada niat di situ. Inama al-a'malu binniyat, otomatis istilahnya. Sampai justru melakukan sesuatu tanpa niat itu adalah suatu hal yang sulit, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita melakukan tanpa niat itu. Itu adalah melakukan satu hal yang artinya aktif. Ketika dia menyiapkan buku, mendatangkan air, ya itu sudah ada niat untuk berwudu. Itu sudah niat. Itulah niat. Bukan apa namanya nawa itu kita lafazkan. Kan para ulama sampai kalau sampai menjaharna bicara keras, sepakat para ulama itu bukan daripada ajaran yang khilaf itu kalau diucapkan secara sir, tidak pun kebanyakan para ulama mengatakan itu juga tidak ada tuntunannya, termasuk amalan yang baru dalam berwudukan ini kan tidak disebutkan Utsman mengajarkan wudu membacakan niatnya langsung mencuci tangan berkumur-kumur istinsyak dan istintar dan membasuh muka. Ini urusan yang berikutnya dan rukun pertama daripada rukun wudu yang disebutkan dalam Al-Qur'an faqtilu wujuhakum dilakukan 3 kali sunnahnya. Itu adalah 3 kali. Karena disebutkan di sini summa qatala wajhahu salata marrat wajh. Dari mana wajh? Dari kalau tegaknya dari pertemuan rahang pertemuan rahang itu dagu sampai ke awal tumbuh rambut dalam orang yang normal ya normal yang biasa awal tumbuhnya rambut kalau keluar dari normal kan ya bisa jadi orang yang maksudnya sudah tidak tumbuh rambut lagi di depannya ataupun tumbuh rambut sampai ke kejidatnya tapi adalah dalam kondisi normal keumuman orang itu adalah dari awal tumbuhnya rambut sampai ke pertemuan warang rahang ataupun dagu. Kalau melebarnya itu adalah dari telinga-telinga. Mudahlah itulah wajah yang wajib terbaku semuanya ketika berwudu. Bukan mengusap wajah, tetapi membasuh ghusl. Kata-kata ghusl bukan mengusap. Kalau mengusap, ambil air, usap. Ini enggak, dialirkan ke wajah. Dialirkan ke wajah, itu bisa mengusap. Kalau mengusap, nempel air di sini, diusap. Nah ini belum cukup. Mengalir, air diambil, dialirkan ke wajah. Itu namanya membasuh. Mengusap akan datang, usus kepala saja. Jadi ini membasuh wajah sunnahnya 3 kali sempurnanya. Boleh 1 kali bagaimana dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaddu marratan wudu sekali-kali. Ada riwayat marrataini 2 kali 2 kali. Boleh sekali seseorang itu wudu hanya sekali-kali. Bahkan terkadang untuk menghidupkan sunnah, itu adalah sunnah. Dia melakukan bukan karena kurang air, tapi karena ingin menunjukkan bahwasanya itu adalah di antara amaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam berwudu tertanya 3 niat, kata para ulama. Pertama, niat dia itu adalah intisar oleh amrillah. Dalam rangka menunaikan perintah Allah. Dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya taatullah li ta'dhimi ibadatikum. Yang kedua, dia iktidal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukannya dalam rangka menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau bisa, maka ibadah seseorang akan terasa lebih nikmat dan lebih terasa dan menunjukkan kekhusyuannya. Jadi kita sisipkan ataupun hadirkan niat ini ketika melakukan amalan, tidak sholat ataupun wudhu. Dalam rangka mentaati perintah Allah yang terkait dengan ibadah itu, contohnya wudhu, kemudian menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mengajarkan wudhu ini. Yang ketiga, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah ini. Dengan cara ibadah ini. Membantu wajah, kita ulang lagi. Terkait dengan membantu wajah. Ini adalah amalan ataupun rukun pertama. Berikutnya, setelah membantu wajah, dalam hadis disebutkan summa ghusala yadahu yumna ila al-mirfaq thalatha marrah. Setelah membantu wajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu ataupun Utsman ya, membantu tangan kanannya terlebih dahulu sampai ke siku. Tiga kali membantu tangan, hukumnya wajib dan rukun daripada rukun wudhu yang empat: wajah, tangan, kepala, dan kaki. Dan ini yang kedua. Nah, kemudian membantu tangan dengan sampai ke siku juga wajib, siku sampai ke siku makruh. Kalau ini pergelangan, kalau ini siku. Kalau tadi membantu tangan yang awal yang sunnah itu sampai pergelangannya, kalau ini jari ini sampai ke siku, itu juga wajib karena disebutkan dalam ayat faqinu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dalam ayat, dan membantu kedua tangan sampai siku, siku kalian. Kemudian mengawali tangan kanan terlebih dahulu, itu para ulama memasukkannya ke dalam amalan sunnah. Namun demikian, belum pernah didapatkan riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan tangan kiri. Artinya, ini adalah walaupun tidak dijumpai riwayat memulai dari tangan kiri, para ulama tidak mewajibkan. Hanya sebatas mengatakan adalah termasuk amalan sunnah, karena dalam hadis Aisyah kana yujibuhu at-tayamum fi suhuri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan di dalam bersucinya. Jadi hanya sebatas sunnah. Tapi tentunya aneh ketika seseorang mampu untuk mendahului kanan, dia malah mengajak untuk mendahului kiri. Sebaiknya untuk tidak dilakukan ini. Karena sunnahnya adalah mendahului kanan, walaupun tidak sampai kejadian wajib. Itu ya. Kemudian dilakukan secara tiga kali juga sunnah. Tiga kali. Kanan terlebih dahulu, sebelum masuk ke bagian kiri, disempurnakan tiga kali bagian kanan. Disempurnakan tiga kali bagian kanan. Nah, di sini boleh dia satu kali atau dua kali, tapi sunnahnya, akmalnya, lebih sempurnanya adalah dengan melakukannya tiga kali. Nabi pernah untuk cuma sekali. Dua kali. Dan ini adalah sempurnanya tiga kali. Jangan lebih. Kalau lebih malah dilarang. Paman dada, fakob zolam. Barang siapa yang melebihi, maka sungguh dia telah zolim. Lain kalau lupa. Ini bingung, ini sudah tiga ataupun baru dua. Maka ambil yang sedikit. Kalau ingin sempurna. mencukupkan yang sedikit, ya sudah, dia tidak berdosa. Tapi misalnya ingin ragu ini, tadi sudah tiga ataupun yang baru dua, maka dia pertama ya mantapkan dulu mana sudah tiga ataupun dua. Kalau tidak bisa mana yang lebih mantap, anggap aja yang baru dua sehingga dia tambah satu lagi. Ini karena ragu, bukan karena sengaja dan bukan karena was-was harus dilawan. Was-was harus dilawan, jangan terus diikuti. Karena kalau was-was itu tidak ada selesainya. Seseorang mengikuti was-was. Sumal yusro mitlah dzalika. Kemudian setelah selesai kanan tiga kali sampai siku, berikutnya adalah tangan kiri. Membasuh tangan kiri mitlah dzalika. Mitlah dzalika ini artinya pertama sampai siku. Sampai siku kiri. Mitlah dzalika artinya itu adalah juga tiga kali. Kalau sampai siku hukumnya wajib sebagaimana di tangan kanan. Kalau tiga kali hukumnya sunnah. Kemudian urutannya setelah kanan juga hukumnya sunnah. Dan menyelesaikan tiga kali kanan baru tiga kali kiri itu hukumnya sunnah. Sah-sah saja seseorang dia batu kanan sekali, kiri sekali, ulang lagi kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali. Tapi sunnahnya enggak, tiga kali kanan dulu, baru tiga kali kiri dulu. Gitu. Berdasarkan hadis ini. Tsumma masaha bi'ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Kata-kata masaha bi'ra'sihi mengisyaratkan yang diusap itu adalah seluruh kepala, artinya dari awal tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk, sampai ke tengkuk itu batasan kepala, dari telinga ke telinga, bahkan telinga itu bagian yang diusap juga, bagaimana dalam riwayat yang lain. Jadi mengusap kepala. Ada tentunya dalam hadis yang lain ke belakang dulu, kemudian diulang lagi ke depan, kemudian diiringi dengan mengusap kedua telinga. Tidak dicuci, cukup diusap, baik kepala maupun telinga, karena telinga bagian daripada kepala. Dan cukup satu kali, karena di sini cuma menyebutkan sumama prahabir ini satu kali. Dalam riwayat yang lain ditegaskan marrotan wahidah, satu kali. Jadi ini mengisyaratkan dalam hadis Utsman ini kepala diusap secara keseluruhan termasuk telinga, demikian juga dilakukan dalam jumlah satu kali, tidak lebih daripada itu, dan mengusapnya dengan menggunakan air baru, bukan sisa daripada membasuh tangan. Tapi untuk telinga itu adalah berbarengan dengan air yang diusapkan ke kepala. Jadi bukan mengusap telinga dengan air yang baru, tidak, cukup dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala itu sendiri. Kemudian summa qatala rijlahu al-yumna 'ala ilal ka'baini salah tamarra. Setelahnya itu adalah membasuh kaki kanan sampai ke kedua mata kaki tiga kali. Membasuh kaki hukumnya wajib, membasuh bukan mengusap. Ini berbeda dengan ajaran Syiah mengusap kaki, sebagian kelompok mereka mengusap kaki. Ada mengusap kalau menggunakan kuk yang dia makainya dalam keadaan tersuci. Tapi kalau tidak, maka dia harus membasuh kakinya. Dan itu merupakan rukun daripada rukun wudu berdasarkan keterangan ini. Demikian juga adalah air. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan membasuh kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Batasan kaki sampai mata kaki. dan termasuk yang ikut terbaku mata kaki tersebut, karena bagian daripada kaki. Kemudian dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, melakukannya 3 kali dan mendahulukan kanan. Mendahulukan kanan berdasarkan keterangan ini juga. Sebagaimana halnya tangan. Jadi di sini ada beberapa sunnah selama jumlahnya 3 kali, kemudian yang didahulukan kanan, dan 3 kali ini adalah untuk kaki kanan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kaki kiri, dan kaki kiri juga sama dilakukan hal yang serupa sampai kedua mata kaki dilakukan dengan 3 kali. Nah ini yang penting terakhirnya itu. Summa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu anna wa wudu'in hadza. Aku melihat Rasulullah berwudu seperti wudu'ku ini. Artinya para sahabat itu berusaha untuk mengamalkan dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan apa yang mereka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan. Karena ini termasuk dari bagian solu kamaro itu muni usoli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wudu bagian ataupun syarat daripada sahnya sholat juga harus melakukannya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Oleh sebab itu sebagian menulis sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama tawaddu'a Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi wudu. Dan ini penting karena wudu adalah ibadah. Ibadah itulah tauqifiyah, tergantung ada tidaknya tuntunan. Tidaklah seseorang membuat cara ibadah dengan kemauannya sendiri, tapi berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata Utsman doa itu Rasulullah dalam jawab doa ini mengingatkan bahwasanya amalan ibadah itu adalah mengikuti tuntunan. Mengikuti tuntunan Nabi SAW, khairul hadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya jalan tuntunan adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat, faman tawaddu'a mithla wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berwudu seperti wudu'ku ini akan diampuni apa yang telah lalu kepada dosanya, keutamaan wudu sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan urutan tadi. Membantu tangan 3 kali, telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dengan dilakukan sekaligus sebanyak 3 kali, kemudian membasuh muka 3 kali, membasuh tangan kanan terlebih dahulu sampai siku 3 kali, kemudian disusul dengan membasuh tangan kiri sampai siku juga sebanyak 3 kali, kemudian mengusap seluruh kepala dari depan, bagian depan, tempat tumbuhnya rambut sampai tengkuk, kemudian diulang lagi, kemudian disertai dengan mengusap keringat, cukup dengan 1 kali, tidak lebih daripada itu. Setelahnya itu adalah membasuh kaki kanan 3 kali sampai mata kaki, disusul dengan membasuh kaki kiri 3 kali sampai mata kaki, dengan itu selesai. Wudu tingkat sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Aku minum mungkin di sana ada hal-hal yang kurang pas disampaikan atau yang berkenan, atau ada hal-hal yang keliru dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.